cinta, ku cinta kepadamu. Cinta, ku sangat sayang padamu. Bila ku mendapatkan dirimu, cinta, ku takkan melepaskanmu. Sana sini aku rindu, hanya kau pujaan hatiku. Ku di sini selalu cinta, di sana cinta kamu. Jangan ragukan cintaku padamu pujaan hatiku. Ku pastikan selalu cinta hanya kepada kamu. Cinta, ku cinta kepadamu. Cinta, ku sangat sayang padamu. Oh, bila ku mendapatkan dirimu, cinta, ku takkan melepaskanmu. Sana sini aku rindu, hanya kau pujaan hatiku. Ku di sini selalu cinta, di sana cinta kamu. Jangan ragukan cintaku padamu pujaan hatiku. Ku pastikan selalu cinta hanya kepadamu.